Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ma ba'd. Raya khana balukman wa su'ila fadilatu sayyidi ana talibun fil jami'ati wa kullu dirasati nadariyatun warbiyatun tunafi ta'alima sar'i fama rajikum ida alamtu innani ida alimtu annani anwi nakda misri hadi nadoriyati wa naful ummatil islamiyati wa naf'a ummatil islamiyati fi dirasati haliyati wa ba'da takhruji. Ditanya oleh Syekh, saya seorang pelajar di universitas. Semua pelajaran-pelajaranku banyak teori-teori asing. Barat. Teori-teori barat. Yang menyelisih pelajaran-pelajaran syar'i. Apa pendapat engkau jika aku mempelajari? Sebenarnya aku berniat untuk mengkritik. Tidak alim tuh jika saya yakin. Jika saya yakin, sebenarnya aku berniat untuk membantah seperti semisal teori-teori ini. Dan bermanfaat kepada. Dan aku meniatkan untuk memberi manfaat kepada umat Islamiyah di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Dan pelajaranku sekarang, kali ya. Dalam pelajaran-pelajaranku sekarang dan sesudah aku keluar. Setelah kelulusanku. Su'ila fadilatu. Fadilatu. Ana talibun. Talibun ya kan. Ana talibun. Ana mutabda. Talibun khobar. Khobar. Nah, fil jamiati wa kullu dirasati nadhariyatun. Warbiyatun. Teori-teori barat seperti apa? Nadoriyatun gorbia. Naat. Naatnya. Tunafi ta'alima. Ta'alima. Filenya. Kembali ke nadoriyat, bukan nadriyat, nadoriyat. Anwi nakda, nakda. Maful bih dari anwi. Failnya mana? Wa naf'a. Wa naf'a, ada apa sebelumnya? Wa itu apa namanya? Atof kemana? Atof ke membantah. Nakda. Bukan atofnya, bukan ke bahasa Indonesia. Atofnya ke nakda gitu. Kalau membantah enggak ada nasab, enggak ada rofa. Nah. Taib, istamir, ikra. Yatrisa. Darosa yat. Mana yatri? Anedrusal insan hadir nadoriyati. Nado. Nadoriyati. Mukhalifatan lil islami hatta yarib alaiha an ilmi. Maka beliau menjawab, ajaba itu maklum, bukan ujiba. Kalau ujiba dijawab. Beliau menjawab dengan ucapannya, saya katakan, inilah ini tidak ada keraguan. Biasanya itu termasuk dia bismillah untuk seorang belajar tentang teori-teori yang menyelisih Islam. Ini sampai dia sehingga dia bisa membantahnya. Sehingga dia bisa membantahnya di atas ilmu. An huna bimana ala ya, di atas ilmu. La syakka, syakka. Mansub sebagai lam isimnya. Isimlah mansub. Mabni apa mansub? Mabni. Mansub. Kapan isim lam mansub? Jika mudhafan atau syabi bil mudhaf. Ini mufrad, mufrad mabni ala ma yunsabu bihi. Annahu minal jihad. Mana isim, mana khabarnya? Khabarnya? Taib. An yadrusa. Yadrusa rofak nasab jazm. Kenapa? Tanda nasabnya. Kenapa fathah? Ilmu dhari yang bagaimana? Terakhir dan amyat tasil bi akhirihi syai'un, tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Nah, hadin nadhariyati. Nadhariyati ya, walaupun rofak nasab jer. Sebagai apa? Badal dari hadis sebagai maful bi. Al-insanu fa'il. Tanda nasabnya apa? Nadhariyati. Kenapa? Nah, al-mukhalifata. Pak Azam. Al-mukhalifata. Na'at dari Nadhariyati. Kenapa? Wong manutnya Nadhariyati baik kasroh, kok na'atnya al-mukhalifata? Kok enggak mukhalifati? Kenapa? Iya. Paham tak? Soal? Paham permasalahannya? Iya. Manutnya kasroh. Kok na'atnya dengan fathah? Kan na'at itu ngikuti manut ya? Nah, terus jawabannya apa? Dia aslinya itu dia siapa? Antum jangan pakai domir. Dia nah, dia. Nah, dari itu Nadhariyat itu. Iyo, ribut. Iya. Iya, jelas kaget. Nadhariyat itu mansub, Sa. Nah, terus jadi naatnya harus mansub juga. Yang ditanyakan tadi masalah kasrah sama fathah itu loh. Oh, karena dia mu'anas salim. Tanda nasabnya dengan kasrah. Nah, al-mukhalifata isim. Isim mufrad. Tanda nasabnya dengan fathah. Usaha e. Fathah. Jadi yang jadi masalah itu bukan sama-sama harokatnya ya, yang jadi ngikut itu i'rabnya. Nasab ini penting, sering salah di sini. Ketika atof, naat itu jangan cuma lihat harokatnya, nah kedudukannya, i'rabnya. Nasab qalaqallahu samawati wal ardo, padahal samawati karena dia jamak mana salim, tanda nasabnya dengan kasrah. Sama seperti ini ya, mukhalifata. Hatta yarudda rafa nasab jazm. Nasab kenapa? Adhabnya siapa? Basri. Kufiyun. Kufiyun. Kufiyun. Kalau Basriun apa? Sian Mutmarotan. Apa? Ujuban. Ba'da hatta. Tanda nasabnya dengan? Fathah. Istamir. Satakti. Titiknya di mana tuh? Di atas atau di bawah? Darosa tanpa tasdik. Kalau darosa mengajar, darosa mempelajari. Darosa dengan ulumi dan nadriyati. Nado. Wan nadriyati al falsafiyati. Kalau ini falsafiyata apa arti? Ti. Wagoiriha mayastati'u an yarudda bihi ala sahariha. Nah. Bukan karenanya. Oke, karena ini hadza. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, sungguhnya engkau dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka kepada Mu'ad tentang agar supaya dia istaid siap ya istaid menghadapi mereka dan demikian pula beliau mampu untuk membantahnya terhadap para pemiliknya, ini para pemilik apa pelaku-pelaku filsafat atau pemikir-pemikir filsafat ini. Kalau ada kalan nabiyu nah waqad arsalahu ilal yaman arsala. Fi'il apa ini? Mana fa'il, mana maf'ul bihnya? Takdir huwa, kembali ke Nabi. Maf'ul bihnya. Innaka satati qauman min ahlil kitabi fa'akhbarahu bihalihim kay yasta'idda. Yasta'idda. Rofa nasab jazm. Kenapa? Kay. Kapan kay menasabkan dengan sendirinya? Didahului dengan lam lafdan au takdiran. Nah, jika tidak didahului dengan lam maka dia huruf jer, setelahnya mansub dengan an mutmarah wujuban. Nah, kalau diniatkan di sini ada lam berarti dia menasabkan dengan sendirinya kaya sta'idda, kalau tidak maka dia menasabkan dengan an mutmarah wujuban. Kadzalikal ulama alladziina darasu hadzal umura. Hadis sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Majrur sebagai mudhofun ilaihi. Ada jarinya? Kenapa? ta'nis di bari alif. Ibni, kenapa ini ada hamzahnya? Mas Yabab Abdullah, kenapa ibni masih ada hamzahnya? Kapan hamzah ibn itu dibuang? Lupa. Terus lu kok. Kapan ya Pak Abdurrahman hamzahnya ibn dibuang? Jika dia mudhaf. Ini mudhaf. Mata ya khana Belukman. Di tengah-tengah apa? Nah ini tengah-tengah. Islamnya sama ibn itu. Di tengah-tengah maksudnya piye? Caranya Sulaiman, Sulaiman ibn Hamid. Nah iya. Maksudnya kok istilahnya kok di tengah-tengah? Islam ibn itu di tengah-tengah ini. Karena tapi kan beda Islamnya sama ini. Nah, istilahnya bukan di tengah-tengah. Anta qa'anya qabainal alamain. Terletak di antara dua nama. Islam ini kan bukan nama. Syekhul Islam bukan nama. Taimiyah nama. Syarat yang kedua. Wazam. Pas. Bisa. Yang kedua ini menjelaskan atau sebagai badal ayakuna fi satrin wahidin. Bagian dalam satu baris. Kalau namanya Muhammad di sini, ibnnya di bawah pakai hamzah. Muhammad di sini ibnnya enggak satu baris, maka pakai hamzah wasl. Nah, ayakuna bainal alamain dan fi satrin wahid dalam satu baris. Nah, di merujuk kembali insyaallah. Baik, siapa yang belum baca? Belum kan sudah? Baca? Belum. Berani menerima tantangan? Baik, Ikra. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa idza kunta tata'allamu hadhihi al-umuril umura hadhihi al-umura lil raddi wa anta wathiqun anna lataikal maqdarata wal hasanata ala radda ala huruf jar ala raddi. Nah, kalau sing jelas-jelas ini salah ya seneni. Fi haitsi. Salah. Salah kata hai. Kan. Baru ketemu terus. Ini sebenarnya haitsi itu mah beni, jadinya salah. Waduh. Bi, sudah benar itu bi, cuman tadi huruf jar ternyata ketemu bihais. Waduh. Mantep bihais. Hais itu mah benih alat dom. Jadi tetap bihaisu. Mana pensilnya tuh? Kasih harokat. Ya. Kayaknya sudah dulu ya. Besok pertemuan akan datang antum. Masuk ya. Ada jadwal di kelas 3 nanti, kelas 4 kemalam. Oke. Antum siapkan paragraf terakhir, insya Allah ya. Besok diingatkan Abu Azam nggak boleh gaib. Ustaz, liradu, lirujer, alarada, lirujer, bihai. Sih. Hai. Hai. Heeh. mabni.